tak pernah terbayangkan bila harus berjalan tanpa dirimu. Tak pernah terfikirkan bila aku bernafas tanpa nafasmu, nafasmu. Takdir sudah pertemukan kita untuk berdua dan saling menjaga, dan tak mau aku melewati semua ini tanpamu. Kau hangatkan genggaman tanganku dan berkata, akulah milikmu. Dan tak mau aku menjalani dunia ini tanpamu. Tak pernah terbayangkan bila harus berjalan tanpa dirimu. Tak pernah terfikirkan bila aku bernafas tanpa nafasmu, nafasmu. Bayangkan bila harus berjalan tanpa dirimu. Tak pernah terfikirkan bila aku bernafas tanpa nafasmu. Tak pernah terbayangkan bila harus berjalan tanpa dirimu. Tak pernah terfikirkan bila aku bernafas tanpa nafasmu, nafasmu. Takdir sudah pertemukan kita.